Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di acara kita Penyejuk Kalbu untuk sama-sama kita kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini kita masih akan berbicara tentang bagaimana tindakan, sikap dan pandangan hidup yang harus dilakukan oleh seorang mukmin dalam kehidupannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, yaitu Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-56 ini, yang masih merupakan alur tentang keterangan dan informasi dari Allah Subhanahu wa taala beserta dengan petunjuknya, bagaimana agar kita di dalam kehidupan ini tampil menjadi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang pada hakikatnya banyak melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan dan bergerak secara kreatif dan dinamis untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam ayat 56 kembali Allah mengingatkan kita tentang hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan, yaitu wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula. Laksanakan salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasulnya. Kenapa kemudian di penghujung ayat ini Allah menutup dengan keterangan tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya ini dengan laksanakan salat, tunaikan zakat, dan taat kepada Rasul? Karena ini adalah merupakan pilar utama di dalam kehidupan seorang mukmin yang harus dia lakukan. Kalau dia melakukan kebaikan, suka membantu orang, tapi tidak melaksanakan salat, maka sebenarnya dia belum lagi melakukan perintah utama yang harus ia prioritaskan dalam kehidupannya. Kalau ternyata dia kemudian melaksanakan salat, rajin berpuasa, tetapi sangat bakhil dan kedekut, tidak mau membantu orang lain dengan mengeluarkan kewajibannya, ya, yang merupakan hak orang, bukan merupakan kebaikannya kepada orang, tetapi kewajibannya dalam bentuk zakat, maka tentu dia belum lagi tampil menjadi seorang mukmin yang terbaik di dalam kehidupannya. Begitu juga kalau dia kemudian taat kepada Allah, melaksanakan salat, zakat, tetapi dia tidak taat kepada Rasul, masih ogah-ogahan, gaya pakaiannya masih gaya pakaian orang-orang yang suka membuka aurat, ya. Kemudian sikap dan tingkah lakunya tidak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia rajin salat ke masjid, tetapi keluar dari masjid dia kemudian membuka auratnya, baik yang pria maupun wanita. Walaupun dia rajin untuk menunaikan ibadah zakat, tetapi tidak taat kepada Rasul, dalam artian kalau berbicara yang kasar, berinteraksi dengan orang lain yang membuat orang kemudian tidak nyaman berada bersamanya, maka dia belum lagi tampil menjadi seorang mukmin yang terbaik di dalam kehidupannya. Bersama kita studio sudah ada para narasumber kita yang akan memberikan penjelasan yang jauh lebih luas lagi tentang ayat ke-56 ini. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 56 ini sangat terkait dengan ayat 55. Bila ayat 55 iman dan amal soleh itu mewujudkan kemenangan, meraih ridho Allah dan keamanan, maka di sini iman dan amal saleh itu lebih dinyatakan lagi, diwujudkan dalam perilaku yang nyata, dalam tindak tanduk yang konkret, dalam tiga hal atau dalam dua hal yang lebih jelas. Pertama sholat, yang kedua zakat, yang ketiga taat. Yang sholat ini merupakan hubungan iman dan amal di mana sangat terkait dengan keharmonisan manusia dengan Tuhannya. Disinilah iman menjalar ke seluruh relung-relung tulang dan daging umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dipahami sebagai ketaatan paripurna. Salat sampai pada taraf tidak saja sebagai suatu kewajiban, tetapi sudah sebagai suatu kebutuhan, bahkan sudah sebagai suatu kenikmatan. Inilah yang disebutkan hayya 'alal falah. Salat adalah wujud dari kemenangan. Menang karena dia berada bersama dengan Allah. Tetapi pemahaman yang kedua dilanjutkan dengan kerja keras mengoptimalkan fasilitas yang diberikan Allah sehingga orang yang beriman itu kaya raya. Diwujudkan dengan banyak zakatnya. Tidak harus kaya raya tapi banyak zakat. Artinya sudah otomatis kaya. Karena tidak semua yang kaya membayar zakat. Tapi pasti orang yang membayar zakat adalah orang-orang yang kaya. Karena definisi kaya adalah seseorang yang memiliki harta berlebih. Ada orang memiliki harta berlebih tapi bersikap mental orang miskin. Bagi yang beriman, membayar zakat. Walaupun dia tidak ada kata yang berlebih bagi dia, karena mentalnya membayar zakat, maka dia adalah orang kaya dan bahagia karena bisa membahagiakan orang-orang di sekitar dia atau orang-orang yang membutuhkan. Inilah pemahaman iman dan amal saleh pasti mewujudkan rasa keamanan, ridho dari Allah, ridho masyarakat sekitar, dan juga akan mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Sahabat inspiratif rahimakumullah, pada ayat-ayat sebelumnya yang telah kita bahas dalam beberapa hari sebelumnya, bagaimana kemudian Allah menjanjikan bahwa kemenangan dan kebesaran Islam itu hadir ketika kita beriman dan beramal soleh. Bagaimana kemudian dimensi vertikal kepada Allah itu total, dan bagaimana dimensi sosial itu mampu kita terjemahkan dengan baik. Sehingga keimanan yang utuh itu diterjemahkan persis dalam ayat 56 ini. Aqimus shalah, mendirikan sholat. Sa'rawi mengatakan bahwa sholat ini merupakan representasi. Al-Mutawalli Sa'rawi dalam tafsir dikatakan bahwa sholat itu representasi keutuhan ibadah kita. Bagaimana kemudian syahadat itu muncul dalam setiap kita melakukan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kemudian bagaimana proses zakat, the time is money, ya, kita mampu memberikan waktu kita adalah merupakan bagian dari zakat. Karena waktu buat orang-orang yang sukses, waktu buat orang-orang yang sudah mempunyai term waktu tertentu, sholat bagi mereka itu sulit. Bagaimana kemudian orang-orang yang bekerja di Bursa Efek Jakarta, hitungan detik itu sangat bermakna. Maka waktu itu berupa bagian dari zakat. Beliau juga mengatakan bahwa ketika kita sholat, kita tidak diperbolehkan makan dan minum. Ini bagian dari upaya berpuasa. Dan haji yang muncul secara simbolik dalam sholat adalah bagaimana kita menghadap kepada Ka'bah. Jadi sholat merupakan representasi ibadah yang utuh dari rukun Islam yang kita yakini. Dan lihat bagaimana quality control sholat, di mana sebuah perusahaan yang besar sekalipun mampu melakukan cek kontrolnya dalam hitungan sehari itu 5 kali. Paling-paling tinggi biasanya 3 kali. Pagi, siang, dan sore. Itu udah terlalu hebat manajer yang seperti itu. Kita diajak untuk berkontemplasi sukses dengan siapa, bukan sukses dengan apa. Bagaimana kita melakukan kontemplasi kesuksesan kita, kuantum kesuksesan itu selama 5 kali dalam sehari. Untuk mengecek kembali di mana kemudian doa-doa kita sudah cocok belum dengan janji-janji Allah. Doa-doa kita sudah cocok belum dengan amal ibadah kita dan tindak tanduk kita dengan amanu wa amilu sholihat tadi itu. Aqimus shalah itu kunci stabilitas kemenangan umat Islam, harus mendirikan sholat. Wa'atuz zakah, inilah dimensi sosialnya. Bahwa umat Islam ketika orientasinya kerja adalah untuk memperkaya diri sendiri, disitu letak kepasikan dan kekufuran yang menjatuhkan derajat kemuliaan umat Islam itu sendiri. Maka jikalau kita lihat kekayaan yang ada di umat Islam dalam data yang sudah termaktub secara umum dan global, dalam data internasional dikatakan ada 57 negara OKI, Organisasi Kenegaraan Islam, yang secara database kita menguasai lebih dari 60% kekayaan dunia. Tapi faktanya kita kena keserakahan kita, ya, akhirnya kekayaan yang kita miliki tidak lebih dari 8% kekayaan dunia dari 57 negara Islam itu. Wa'atu zakah, jika orientasi kita zakat ini, Indonesia selesai bicara tentang fakir miskin jika orang-orang Islam fokus pada bagaimana pemberdayaan zakat itu. Sehingga kita menjadi negara yang maju negara yang hebat. Wa'ati'ur Rasul, hal ini yang sudah diberikan Rasulullah sebagai uswatul hasanah dalam membangun peradaban Islam itu. Training by example. Kok enggak patuh juga kita? La'allakum turhamun. Maka niscaya, jikalau tiga hal ini tidak kita patuhi, tidak kita jalani dengan baik, insya Allah kita selalu dalam keadaan bangsa, umat, negara yang termarjinalkan. Ya, terima kasih Ustaz Fadli dan sebelumnya Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Begitu banyak masukan yang bisa kita dapatkan dari keterangan narasumber kita pada hari ini. Pada intinya adalah di ayat 56 ini kita begitu sangat terharu ketika Allah Subhanahu wa taala menutup keterangannya dengan la'allakum turhamun. Kamu pasti akan dirahmati oleh Allah. Allah tidak mengatakan la'allakum tuflihun agar kamu menjadi sukses, karena di dalam kehidupan ini kita hanya pinta dua hal dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dunia dan akhirat, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada ampunannya, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh lini kehidupan manusia, tidak hanya di dalam kehidupan dunia tetapi juga di dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, aqimus shalah, laksanakan salat, wa'atuz zakah, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul, maka pasti kehidupan kita akan jauh lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.